kini semua berubah. Aku telah menjadi yang kedua. Maafkan aku telah melukaimu. Bukan maksudku untuk menyakitimu. Karena keadaan menodai cintaku Demi Allah,